aku singa. Iba serbu gulut tangkelengku, megati resur iluku mandur, tupung tedah kelatiku mangbandu. Ku pusuh terlebu-lebu. Lelai tungguin dalam tak jumpa, gobalangi mami ras mama. Jodoh kena ibas tan orang tua. Lakenge gejat tangis mandi kita dua na. Terima kasih. atas mimpi si kita jumpa. Dengan diri tenang dulu, ibas mimpi kita sadar.